Tiang rasa ngener ing panggayu lunging gadung merambat krambil gading kekon dewi teng rasa pangrasa nyancang jati wasana brebes mili banyu saking langit tipeng kedung lumembaring panggung hanut nyemplung lelakon nyeri krambil gading.